Kemarin kita telah menyelesaikan bab sunan sholat dari kitab Al-Munakhalatu An-Nuniyah. Hanya saja kemarin kalau enggak salah ada pertanyaan yang berkenan tentang model duduk, karena kemarin kita membahas tentang cara-cara duduk. Kita telah menjelaskan cara duduk istirash dan cara duduk at-tawarruk. Ada berapa macam cara duduk tawarruk? Surun. Kemudian kemarin ada pertanyaan mengenai duduk apa itu? Duduk iqa'a. Mengenai duduk al-iqa'a. Naam, bagaimana hukumnya duduk iqa'a tersebut? Ya, sebab di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam ada hadis-hadis menunjukkan larangan seorang duduk iqa'a seperti iqa'anya anjing. Seperti dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam melarang untuk seorang duduk iqa'a seperti iqa'anya anjing, ya. Dan di sana juga ada beberapa hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau sendiri pernah duduk iqa'a sehingga kelihatan bagi orang yang tidak memahami terjadi pertentangan, padahal tidak sebenarnya. Ya, kita perlu mengetahui bahwa duduk iqa'a itu bermacam-macam. Duduk iqa'a itu ada beberapa macam. Ada jenis yang pertama yang dimaksud dengan duduk iqa'a, yaitu duduk yang dia menidurkan kedua kakinya, lalu kemudian dia duduk di atas tumitnya. Nah, aina saghir. Taal. Ibn Utsaimin. Setelah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menyebutkan ini, beliau mengatakan ini makruh. Beliau mengatakan ini hukumnya makruh. Dan memang sebenarnya kalau kita melihat tidak ada dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam cara duduk yang demikian. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tapi beliau mengatakan itu makruh dan juga tidak beliau mengatakan bahwa itu adalah haram. Jenis yang kedua yaitu sebentar ya saghir. Antum sini dulu. Jenis yang kedua, cara duduknya yaitu dengan menegakkan. Ditegakkan kedua kakinya lalu kemudian duduk di atas tumitnya. Nah, yang inilah yang sabit yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yang dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair. Dan ini perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, dilakukan di pada saat duduk di antara dua sujud, bukan pada saat tasyahud, tapi di saat duduk di antara dua sujud. Coba ya Zubair. Ini juga disebut dengan iqa'a, tapi iqa'a ini yang iqa'a masyru', yang disyariatkan. Dan model iqa'a seperti ini itu tidak menyerupai anjing. Adapun model iqa'a ya yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam yaitu model iqa'a ka iqa'il kalbi, seperti iqa'anya anjing, ya. Dan iqa'anya anjing itu dijelaskan oleh Abu Ubaid Ma'mar Al-Qasim Salam dan Ma'mar bin Muthanna Abu Ubaidah, itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iqa'a seperti iqa'anya anjing yaitu dengan menempelkan bokongnya di tanah lalu kemudian menegakkan kedua betisnya lalu tangannya itu juga diletakkan di bawah di tanah. Coba ya. Nah, jadi ini ada tiga cara yang disebutkan dan semuanya masuk ke dalam penyebutan al-iqa'a thayyib. Dan dengan demikian kita menyelesaikan sunan sholat. Tapi sebelum itu kita baca syairnya. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa siwa alladhi qaddamtuhu sunanun atat fa'arif laha bil ilmi wal itqan. Wa siwa, dan selain alladzi qaddamtuhu, yang telah saya kemukakan sebelumnya. Sunan itu termasuk, yakni yang tidak disebutkan sebelumnya itu adalah sunnah-sunnah yang telah dapat. Fa'arif laha, maka ketahuilah, bil ilmi wal itqani, dengan ilmu dan dengan itqan, dengan teliti. Wallahu a'lamu bissawab. Ta'ala nama tersebut itu bukan menjelaskan termasuk salah satu sunnah Nabi SAW, tapi itu menjelaskan tentang sunnah yang telah dihapus, kata itu dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga yang zahir bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak ada sunnah pada duduk di antara dua sujud kecuali duduk iftirash, tidak ada yang sunnah pada duduk di antara dua sujud kecuali duduk iftirash. Akan tapi sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan itu sabit dan itu sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, untuk menetapkan itu telah terhapus membutuhkan dalil yang sahih, yang tsabit, yang datang dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Maka apabila tidak ada yang menghapus yang sahih, yang sharih, maka berarti menggabungkan dua dalil itu lebih utama daripada membuang salah satu dari dua dalil tersebut yang kedua-duanya sahih, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.